mendengarkan dari paparan beliau seputar ta'aruf melalui Radio Al-Fatah ini. Baik, kami persilakan kepada Bapak Rusli Nur SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallim ala Rasulil Karim. Jadi alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah perjalankan kami dari kampung kami ke tempat ini di Lampung ini di Pesantren Al-Fatah. Ya, ini semata-mata karena kasih sayang Allah SWT untuk mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami yang ada di sini. Jadi barangkali menjadi satu kebahagiaan kami tersendiri selaku pimpinan rombongan bahwa kami selama berada di sini diterima dengan baik oleh orang-orang tua kami di sini, saudara-saudara kami di sini, dan itu adalah satu bentuk ya memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kami. Baik, kemudian dari Mbak Nahdiati Nur Muhammad ya, ini perwakilan dari Santriwati. Kami persilakan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sangat bersyukur kepada Allah karena setelah melakukan perjalanan panjang dari Makassar, akhirnya hari ini jam ini, detik ini kami dapat sampai di Pesantren Al-Fatah dan diterima dengan sangat baik. Kesan yang paling mendalam selama kami berada di sini yaitu santriwati-santriwatinya sangat ramah dan bisa memberikan motivasi serta silaturahim yang ketat sehingga kami bisa merasakan kenyamanan berada di sini. Mungkin cukup sekian. Iya, baik. Kami coba untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Rusli Nur ya. Nah, Pak Rusli, apa sih yang melatar belakangi ya rombongan dari Pesantren Modern Putri Imim Makassar Sulawesi Selatan ini mengambil keputusan untuk bisa studi komparatif ke Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini? Ya, menjadi latar belakang daripada ya kunjungan kami ke pesantren ini. Awalnya memang kami karena ini merupakan satu apa namanya program dari sekolah kami, dan yang kedua setelah itu kami mengadakan mencari informasi pesantren-pesantren yang kira-kira mempunyai nilai plus ya dalam proses pembinaannya, pendidikannya, dan di internet inilah kami peroleh informasi bahwa satu pesantren yang di dalamnya banyak mempunyai kelebihan-kelebihan. Kami peroleh salah satu informasinya adalah Pesantren Al-Fatah ini. Makanlah kami berkunjung ke sini, dan alhamdulillah ternyata apa informasi yang kami peroleh itu bukanlah suatu berita biasa saja, tapi ternyata apa yang menjadi harapan kami, ya, keinginan kami untuk menimba ataupun memperoleh informasi telah kami dapatkan di sini. Ya, Mas. Iya, baik. Kemudian kepada Mbak Nahdiati Nur Muhammad ya. Ini juga merupakan ketua OSIS-nya ya dari Pesantren Modern Putri Imim ini. Nah, kemudian setelah hadir di Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun Lampung ini, tentu ini tidak terlepas dari program-program yang sudah dilaksanakan di tempat ataupun di Pondok Pesantren Modern Putri Imim tersebut. Nah, setelah tadi mendapatkan pemaparan program-program sekilas yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah ini, menanggapinya seperti apa, Mbak Nahdiati? Tanggapan saya dengan semua kegiatan-kegiatan di sini, alhamdulillah sekali, karena yang bisa dibanggakan di sini bukan cuma agama yang mendukung, tetapi juga ilmu umumnya yang tidak kalah. Dan di sini saya lihat OSIS-nya juga sangat bekerja keras karena koordinasi dengan pembina OSIS serta semua warga dalam kampus itu mendukung semuanya. Baik, kembali ke Pak Rusli Nur ya. Mungkin apa yang sudah tadi disampaikan pemaparan program tentunya ini juga menjadikan satu tambahan ilmu Pak Rusli ya. Nah, apakah nanti program-program yang sudah didapatkan tadi, walaupun ya sekilas, bisakah nanti dipraktekkan di tempat pesantren Bapak di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, inilah menjadi sebenarnya tujuan kami mengadakan perjalanan seperti ini, ya, dalam rangka untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, bagaimana mengembangkan mengembangkan daripada pesantren ini supaya lebih kompetitif di masa yang akan datang. Maka insya Allah kami akan, ya, setelah kembali nanti ini, bertemu dengan berbagai sesepuh ataupun orang-orang yang punya andi dalam pengembangan pesantren untuk membicarakan bagaimana ilmu yang kami peroleh ini betul-betul bisa diterapkan. Karena sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang, kalau saya secara pribadi, banyak hal-hal yang baru yang betul-betul bisa dijadikan menjadi apa, nilai plus-plusnya untuk pesantren, sehingga pesantren khususnya untuk wilayah timur ini betul-betul nanti bisa menjadi pesantren yang lebih unggul lagi. Iya, baik. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, Pak, ya, kembali ke Mbak Nahdiati ini, ya, selaku pengurus OSIS di Pesantren Modern Putri sana, tentunya bagaimana nanti akan mensosialisasikan ya pemaparan-pemaparan program tadi untuk pelaksanaan kepada teman-teman di Pondok Pesantren Modern Putri ini? Ya, untuk mensosialisasikan hal tersebut, mungkin kita awali dengan cerita-cerita, maksudnya cerita tentang bagaimana pesantren Al-Fatah itu sendiri, bagaimana kegiatannya, lalu mungkin kita diskusikan hal-hal apa, hal-hal positif mana yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kampus, terutama dalam program-program kerja OSIS selanjutnya. Baik, Pak Rusi, harapan apa setelah mendapatkan ya sedikit tambahan ilmu ataupun program-program dari Al-Fatah Lampung ini ke depannya? Kami persilakan. Harapan kami tentunya yang paling pokok adalah sesuai dengan tujuan kami mengadakan studi banding seperti ini adalah bagaimana agar santri kami ini punya pengetahuan, punya pengalaman yang bertambah lagi buat mereka untuk bisa diterapkan dalam kehidupan mereka di kampus nanti. Ya, termasuk juga nanti untuk pembina, termasuk ketua yayasan yang sentiasa bersama dengan kami, bisa juga mengambil pelajaran bagaimana cara pengembangan pesantren ini supaya lebih bisa bersaing di masa yang datang. Kemudian harapan kami yang ketiga, barangkali mungkin orang-orang tua kami, saudara kami, ustaz-ustaz kami yang ada di Lampung ini, Al-Fatah ini, bisa juga berkunjung ke kampus kami di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Pak Rusli. Mbak Nahdiati, mungkin ada harapan yang ingin dicapai selama nanti mengabdi ataupun belajar di Pondok Pesantren Putri Imin Makassar Sulawesi Selatan ini setelah kembali dari Lampung ini? Harapan-harapan saya ya tidak jauh dari apa yang telah dipaparkan Pak Rusli, yaitu kita bisa memperbaiki kembali bagaimana keadaan pesantren, bagaimana program-program selanjutnya, serta memperbaiki silaturahmi. Ya, baik. Mungkin terakhir Pak Rusli, ya, sekalian dengan Mbak Nahdiati, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan, kami persilakan, Pak. Ya, pesan kami untuk terkhusus untuk orang-orang yang ada, saudara-saudara kami yang ada di Pesantren Al-Fatah ini, ya, terima kasih banyak atas sambutannya yang hangat, ya, betul-betul memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kami karena diberikan sambutan, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan, ya, tentunya berbagai ilmu-ilmu juga yang diberikan kepada kami yang insya Allah nanti akan kami terapkan. Saya kira itu. Iya, untuk Mbak Nahdiati. Ya, pesan saya sendiri, mudah-mudahan jika selanjutnya kami telah pergi dari pesantren ini, maksudnya kami telah meninggalkan pesantren ini, silaturahim yang terikat antara kami dengan santriwati-santriwati yang ada di sini bisa tetap terjaga. Baik, terima kasih atas kunjungannya kepada Bapak Rusli Nur SPD dan juga Mbak Nahdiati Nur Muhammad yang sudah bersama kami di Radio Al-Fatah. Nah, semoga kunjungan Bapak bersama rombongan tentunya tidak sia-sia, ya, dan insya akan selalu membawa manfaat, kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak berserta rombongan di Pondok Pesantren Modern Putri Imin, Makassar, Sulawesi Selatan. Amin. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama kunjungan silaturahim atau kunjungan ke studio Radio Al-Fatah. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.